إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah ikhwatul Islam azakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-994 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari jalan Abdullah bin Uthman bin Khuthaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla, bahwa ia keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju musalla. Biasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata-kata musalla itu biasanya untuk tempat sholat di tanah lapang. Tapi kalau di Indonesia musalla itu apa? Iya, surau. Kalau orang Sunda nyebutnya langgar. Padahal kan sholat gak boleh dilanggar, Pak. Iya, masjid kecil yang di situ tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka itu disebut musalla. Padahal sebetulnya musalla itu sama dengan masjid. Ya, kalau di Saudi, masjid sekecil apapun ya disebut masjid. Tidak ada penamaan masjid itu musalla. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata musalla itu biasanya digunakan untuk tempat sholat tapi di tanah lapang. Ya, di tanah lapang. Faro'an nas yatabayyaun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang sedang berjual beli. Faqala ya ma'syarat tujjar. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, astajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyahut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'u a'naqahum wa basarahum ilaih. Dan mengangkat leher dan mata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innat tujar yub'atsuna yawmal qiyamati fujara illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Sesungguhnya para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai para penjahat, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah dan ia berbuat baik dan ia pun jujur dalam perdagangannya. Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Ya. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang menguatkan dari ini sehingga hadis ini sahih. Kita ambil faedah dari hadis ini ya akhwat Islam, bahwa para pedagang yang tidak jujur, yang tidak bertakwa kepada Allah, maka pada hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mereka fujar. Fujar itu dari kata fajara, itu berbuat kejahatan, keburukan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan anjuran agar para pedagang itu bertakwa kepada Allah, berbuat baik, demikian pula jujur. Supaya apa? Supaya perdagangan mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, memang ya pekerjaan sebagai pedagang itu perkara yang dilakukan oleh para nabi. Rasulullah SAW berdagang, para sahabat pun juga rata-rata berdagang, sebagian lagi menjadi petani. Dan perdagangan itu ya akhi usaha yang halal. Namun ingat, tentu ya, di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh para pedagang. Saya ingin bacakan ya, adab-adab atau perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh para pedagang, baik itu berupa adab ataupun yang lainnya. Saya ambil dari kitab yang berjudul Ma la yasa'ut tajir jahluhu. Apa saja nasihat-nasihat untuk para pedagang? Yang pertama kata beliau, an-niyatus salihah, niatkan dengan niat yang baik. Kenapa? Karena biasanya akhi, ya, niat yang baik itu bisa merubah sesuatu yang mubah jadi pahala. Antum berdagang niatnya apa? Niat saya mau mencari rezeki yang halal. Pahala insyaallah buat antum. Antum berdagang niatnya apa? Niat saya untuk mencari nafkah. Masya Allah, besar pahalanya karena memberikan, mencari nafkah itu kewajiban para suami. Ya. Maka dari itu setiap langkah kaki antum ketika antum berdagang pergi, ya, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya benar. Ya. Tapi kalau hanya sebatas niatnya pengen dapat duit aja, ya tidak ada niat yang lain, maka ya tidak diberikan pahala, karena pada asalnya berdagang itu hukumnya apa? Mubah. Ya, sesuatu yang mubah itu tidak diberikan pahala dan tidak diberikan apa? Dosa. Maka dari itu supaya yang mubah ini berubah menjadi pahala, bagaimana caranya? Itu dengan cara diniatkan dengan niat-niat yang baik. Iya. Tsanian, nasihat yang kedua untuk para pedagang, al-khuluqul hasan, hendaklah mereka memelihara akhlak yang baik. Apa itu as-sidq? Berupa kejujuran. Jujur antum, jangan menyembunyikan aib. Sebab kata Rasulullah, pedagang yang menyembunyikan aib, ya, muhiqat barakatuhu, itu akan dicabut keberkahannya. Enggak berkah antum. Makanya ya, jujur. Kalau memang di situ ada aibnya, ya jelaskan. Tidak boleh kita berdusta. Bahkan berdusta apalagi kalau sampai bersumpah, Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, salatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan, dan bagi dia azab yang pedih, kata Rasulullah. Siapa di antaranya? Rajulun bay'a rajulan fi waqtil 'ashr fa halafa kadziban. Seseorang yang berjual beli di waktu asar lalu ia bersumpah palsu. Dalam satu riwayat dengan lafaz ya al-munafiq sil'atahu bil halafil kadzib, yaitu yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah apa? Palsu. Ya. Maka tentu ya akhi, ini menunjukkan kepada kedustaan akhlak yang tidak baik. Maka seorang pedagang hendaklah ia berakhlak yang baik. Di antaranya amanah, jujur, ya. Nasihat yang ketiga, at-ta'amul fit thayyibat. Maka bermuamalahlah anda, berdaganglah dengan cara-cara yang halal. Jangan sampai akhi antum dengan cara-cara yang mengandung padanya keharaman, entah itu kecurangan, yang menyembunyikan aib, ataupun terdapat padanya goror, atau misalnya terdapat padanya apa namanya riba, kecurangan. Terkadang kita lihat subhanallah ya, perdagangan-perdagangan di zaman sekarang, sebagaimana antum juga dengar di pengajian Ustaz Erwandi ya, bagaimana riba yang merajalela, demikian pula goror dan yang lainnya, subhanallah luar biasa. Nasihat yang keempat, rabi'an ada'ul hukuk, laksanakan hak-hak yang harus dilakukan. Ya, seperti utang. Kalau yang namanya utang tuh bayar, Mas. Kadang ya, pedagang itu banyak yang masalah hutang ini susah, Pak. Ah, afwan akhi. Akhirnya apa? Hanya karena saudara atau sama-sama pengajian atau apa gimana gitu kan, suka sering ada manajemen AA tuh, Pak. Tahu gak manajemen AA? Afwan akhi, afwan akhi. Nggak ada istilah manajemen seperti itu, Pak. Ya. Kadang kan ada pedagang ngambil dulu barang dari agen gitu kan. Kadang lama nggak dibayar-bayar. Ditagih hutang, pergi entah kemana. Ya. Ini bahaya ya, akhi. Ini hak orang masalahnya. Hutang itu berat di mata Allah. Hutang itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah sepeser pun. Pada hari kiamat nanti kita akan bayar dengan amalan soleh kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya man kanat inda akhihi madlamah. Siapa yang punya kedzaliman terhadap saudaranya, falyatahallal minhul yaum. Maka hari ini juga hendaklah ia membebaskan diri darinya. Qabla an yakuna thammata dinarun wa dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat kita tidak bisa membayarnya dengan dirham dan dinar lagi, tapi kita bayar dengan amalan soleh kita. Masalah hak, hak orang, hutang dan yang lainnya berat ya, akhi. Ya. Demikian pula hak orang, contohnya apa? Antum punya pekerja. Kalau antum punya pekerja yang antum gaji, jangan sampai gajinya itu telat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "A'ful ajir ajrahu qabla an yajifa 'irquhu." Berikanlah orang yang kamu gaji itu, ya, orang kamu yang kamu sewa untuk kamu gaji gitu, maksudnya para pekerja kamu itu, berikan upahnya sebelum keringatnya kering, kata Rasulullah. Sebelum keringatnya kering, kasih upahnya. Ya, terkadang banyak di antara kita ya sengaja mengulur-ulur gaji dengan alasan duitnya diputar dulu lah, apalah, apalah. Padahal ini hak orang. Maka dari itu ya akhi, ya, seorang pedagang, kalau antum memang punya orang yang bekerja pada antum, ingat itu hak dia. Jangan zalimi dia. Ya. Kemudian yang kelima, tajannubur riba. Berhati-hatilah dari riba. Namakana dari'ah ilaihi minal uqubil uqudil fasidah. Demikian pula segala macam akad-akad yang bisa menjerumuskan kepada riba, hati-hati. Terutama kalau antum jualannya dalam perkara-perkara yang memang di situ terdapat padanya riba. Iya. Baik dari sisi barangnya maupun dari jenis akadnya. Nah, kadang-kadang di zaman sekarang orang jualan enggak peduli, Pak. Mau riba apa enggak? Ya, jualan emas di kredit coba. Padahal kan kredit emas itu hukumnya haram. Riba kata para ulama. Iya. Dan berbagai makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang pedagang yang tidak faham fikih jual beli. Dilarang oleh Umar untuk masuk ke pasar, enggak boleh. Coba bayangkan di zaman sekarang mungkin para pedagang diusir semua sama Umar, Pak. Ya. Kenapa? Ya enggak pernah belajar fikih jual beli. Enggak pernah duduk di majelis bagaimana sih jual beli yang benar, akad yang halal dan yang lainnya. Ya. Sedangkan kata para ulama, ilmu yang fardu ain, ilmu yang sifatnya fardu ain itu diantaranya apa? Yaitu ilmu yang mempelajari ilmu yang hidup, apa, sesuatu itu tidak lepas dari kehidupan kita. Misal tiap hari antum sholat, wajib belajar tentang sholat. Tiap hari antum berpakaian, wajib belajar tentang pakaian. Tiap hari antum makan dan minum, wajib belajar tentang makan dan minum. Antum pedagang, berarti tiap hari antum berdagang, maka antum wajib belajar tentang apa? Ya, hukum-hukum perdagangan yang berhubungan dengan perdagangan antum itu. Wajib fardu ain buat antum yang memang ya antum berdagang pada waktu itu. Nah, supaya kita tidak apa ya akhi, tidak makan riba. Dan ingat riba itu dosanya besar, Pak. Dan antum mungkin sudah pernah mendengar hadisnya bahwa satu dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Berat, ya. Dosa riba itu berat. Bahkan orangnya makan riba itu, ya, dan terus-menerus makan riba, sama saja ia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, fa'illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Sadisan yang keenam, tajannubu akli amwalin nasi bil batil. Hati-hati, jangan sampai memakan harta manusia dengan batil. Ya. Jangan sampai kita memakan harta manusia dengan apa? Dengan batil. Kalau misalnya, ya, antum jual beli dengan pedagang, kemudian pedagangnya memberikan syarat, kata dia, kalau ada aibnya, saya mau kembalikan ya. Ya, ya udah, syarat 3 hari aja. Makanya kemudian rupanya besoknya dikembali, maaf Pak, ini ada aibnya, begini, begini, begini. Ternyata antum nolak, gak mau. Berarti antum makan, ya, makan harta manusia dengan batil. Dan memakan harta manusia dengan batil itu berat, ya akhul Islam, ma'azakumullah. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali terkadang, ya akhi, ya, tata cara perdagangan-perdagangan yang mengakibatkan kita memakan harta orang dengan batil. Dan tentu itu perinciannya dalam fikih perdagangan, ya, di pelajaran Ustaz Erwandi. Selanjutnya, yang keberapa? Yang ketujuh, adamul idrar bil akhirin. Jangan sampai memberikan mudarat kepada orang lain. Tujuan antum ingin menjatuhkan orang. Wah, gimana ya caranya saya supaya bisa memonopoli ini? Akhirnya antum jatuhkan harga sejatuh-jatuhnya. Tujuannya untuk apa? Menjatuhkan saingan. Biar saingan hancur semua dagangannya. Ya, dijatuhkan, bos. Akhirnya itu gak laku. Antum yang laku. Karena tujuan antum adalah untuk menghancurkan dia. Berarti antum sudah memberikan mudarat kepada siapa? Ya, kepada manusia. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang bolehkah, ya, menentukan harga. Namun kata para ulama, kalau memang itu mengakibatkan terjadinya saling memberikan mudarat, boleh. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar mendapatkan seorang, ya, pedagang, dia menjatuhkan sehingga yang lainnya bangkrut. Maka Umar pun menegur dia dan berkata, naikkan hargamu atau kamu tidak boleh masuk pasar ini. Dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau kadang kita lihat, ya akhi, maaf-maaf saja, perdagangan di antara sesama ikhwan itu, ya begitu Pak, saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Ya, tahu tetangganya harganya segitu, ah, dijatuhin sama dia. Yang ini saling menjatuhkan akhirnya. Ya subhanallah, ya, ini sudah niatnya udah enggak benar. Ini, ya, para pedagang yang materialis, kapitalis, yang tujuannya memang untuk ingin menghancurkan, ya, usaha orang lain. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang ke-8, mualatul mu'minin. Berusaha kita memberikan loyalitas kepada orang yang beriman. Artinya utamakan untuk berpartner dari orang-orang yang beriman. Kalau ada, kalau tidak ada ya enggak masalah. Ya, bermuamalah dengan orang kafir dalam masalah perdagangan enggak masalah. Tapi kalau selama itu masih ada orang yang beriman dan dia memang jujur dan kita bisa bermuamalah dengan dia, utamakan yang itu. Ya, yang beriman, yang muslim. Ya. Walaupun sekali lagi bermuamalah dengan orang yang tidak beriman dalam masalah dunia itu diperbolehkan, wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis kita. Hadis 995. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis, Ibnu Mandah dalam kitab Al-Ma'rifah, At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Al-Harith bin Fudail, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, ia berkata, "Lamma hadara Ka'ban al-wafatu, dakhalat 'alaihi Ummu Mubashir bintul Bara' ibnu Ma'rur." Ketika wafat, hadir kepada Ka'ab bin Malik, masuklah kepadanya Ummu Mubashir bintul Bara' bin Ma'rur. Faqalat, "Ya Aba Abdurrahman, in laqita ibni fa'akri'hu minni salam." Wahai Aba Abdurrahman, kalau nanti kamu meninggal dunia dan kamu bertemu nanti di alam sana dengan anakku, tolong sampaikan salamku untuk dia. Iya. Faqala yaghfirullahu laki, ya Ummu Mubashir, nahnu ashqal min dhalik. Kemudian Ka'ab berkata, semoga Allah mengampuni dirimu, hai Ummu Mubashir. Kami ini lebih sibuk dari itu. Iya. Faqalat ya Aba Abdurrahman. Lalu kemudian ya, Ummu Mubashir pun berkata, hai Abu Abdurrahman, amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna arwahal mu'minin fi ajwafin tayrin fi ajwafi tayrin khudrin ta'luqu bi syajaril jannah." Sesungguhnya roh-rohnya kaum mukminin itu berada di dalam perut-perut burung yang berwarna hijau, yang ia ya hinggap di pohon-pohon surga. Syekh Al-Albani berkata sanadnya lemah. Kenapa? Karena Muhammad bin Ishaq ini mudallis dan dia meriwayatkan dengan lafaz an. Ya. Dan ia meriwayatkan dengan lafaz an. Kemudian beliau berkata, yang tampak bahwa ia mengambilnya dari sebagian perawi yang lemah yang ia gugurkan. Di mana Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya, hadis tersebut. Ya. Dan dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dan ini sanadnya sahih. Dan di situ ya, terdapat penyelisihan terhadap periwayatan Ibnu Ishaq. Di mana karena dalam riwayat Ma'mar ini ya, Muhammad bin Abdurrahman atau Ka'ab mengingkari perkataan Ummu Mubashir. Sementara dalam riwayat Ma'mar ini ia malah membenarkan. Ya, membenarkan perkataan Ummu Mubashir. Ya. Wallahu alam. Jadi hadis ini sahih ya dengan lafaz yang kedua, yaitu bahwa Ummu Mubashir berkata kepada Ka'ab bin Malik dalam keadaan Ka'ab sedang sakit. Kemudian ia berkata, "Iqra alayya ibni salam." Sampaikan salam untuk anakku nanti. Itu Mubashir. Kemudian Ka'ab berkata, "Semoga Allah mengampuni dirimu hai Ummu Mubashir. Apakah engkau tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya nasmatul muslim al-tayyiya, nasmatul muslim tayrun ta'luqu fi syajaril jannah." Hatta yurji'ah Allahu azza wa jalla ila jasadi yaumal qiyamah. Sesungguhnya jiwa seorang muslim rohnya itu nanti akan berbentuk burung yang akan hinggap di pohon surga sampai Allah pun kemudian kembalikan kepada jasadnya nanti pada hari kiamat. Kata Ummu Bashir, "Sadaqta fa astaghfirullah." Kamu benar, kalau begitu aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini riwayat Ma'mar. Namun kata Syekh Albani, matan hadis tadi bahwasanya roh-roh kaum mukminin berada di dalam perut burung yang berwarna hijau, itu ya dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya dari Imam Malik dalam Muwatta, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabrani, Abu Nu'aim juga. Semuanya dari jalan Imam Malik dari Imam Az-Zuhri. Sehingga kata beliau hadis ini hasan atau sahih, ya, wallahu alam. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa roh kaum mukminin itu nanti akan disimpan ya di pohon dalam surga. Dalam hadis ini di dalam perut tairin khudrin, burung yang berwarna hijau. Ya, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih juga di Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kisah yang sangat panjang sekali, di mana Rasulullah SAW dibawa oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini Rasulullah diperlihatkan oleh Allah adab-adab kubur. Ada yang dihancurkan kepalanya, ada yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Ada lagi Rasulullah melihat laki-laki dan wanita telanjang yang berada dalam tungku api. Ada lagi Rasulullah melihat orang yang sedang berenang di atas sungai darah. Sampai kemudian Rasulullah pun dibawa ke sebuah taman. Kemudian Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi, sampai-sampai Rasulullah hampir tidak bisa melihat kepalanya, sementara di sekitarnya itu ada anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah pun disuruh untuk naik ke pohon. Di situ ada pohon, naik ke pohon. Kemudian Rasulullah melihat di situ ada sebuah rumah, dan Rasulullah melihat ke dalamnya, ternyata kata Rasulullah, aku melihat roh-roh kaum mukminin. Kemudian aku disuruh naik lagi, kata Rasulullah. Aku pun naik lagi. Ternyata Rasulullah melihat rumah yang lebih bagus. Kemudian aku melihat lagi, ternyata itu di dalamnya roh-roh para syuhada. Kemudian kata Rasulullah, aku pun disuruh naik lagi terus, sampai aku melihat sebuah rumah di atas awan yang tinggi. Kemudian aku ingin memasukinya. Ya, dikatakan kepadaku, itu rumahmu, hai Muhammad. Lalu aku ingin memasukinya. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, ya, belum saatnya untuk kamu masuk ke dalamnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa roh kaum mukminin itu disimpan di mana? Di sebuah tempat di dalam surga, di pepohonan surga. Ya, subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa roh kaum mukminin itu bisa bertemu. Makanya dalam satu riwayat yang lain kata Rasulullah, ketika seorang mukmin meninggal dunia dan ia pun ya dikembalikan oleh Allah dalam roh, di alam roh itu, dia bertemu dengan saudara-saudara dan teman-temannya sesama kaum mukminin. Lalu ia bertanya, kemana si Fulan bin Fulan? Kok aku tidak melihatnya? Kata mereka, dhuhiba bihi ila hawiyah, dia dibawa ke neraka hawiyah. Dan ini menunjukkan ya akhi, dan hadis itu kalau tidak salah sudah lewat kalau tidak salah. Ya, ini menunjukkan bahwa roh-roh kaum mukminin itu di alam roh itu bertemu. Bertemu mereka. Bahkan mereka menanyakan apa? Keadaan teman-teman mereka yang mereka tidak melihatnya. Ya. Wallahu alam. Kita lanjutkan hadis yang keberapa? 996. Hadis yang dikutip oleh Imam Abdiya dalam kitab Al-Mukhtarah dari jalan At-Tayalisi. Ia berkata, haddatsana Ibnu Abi Dzi'ib dari Abdurrahman bin Mihran, ia berkata, haddatsani Umair maula Ibnu Abbas dari Usama bin Zaid, ia berkata, dakhaltu ala Rasulillah SAW fil Ka'bah fara'a suwara. Aku masuk kepada Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah, dan Rasulullah melihat di dalam Ka'bah itu banyak gambar-gambar makhluk bernyawa. Qala fada'a bidalwin min ma'in fa'ataituhu bih faja'ala yamhuha. Lalu kemudian Rasulullah meminta seember air Lalu kemudian aku pun membawakannya. Lalu Rasulullah menghapus gambar-gambar itu. Ya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Semoga Allah memerangi suatu kaum yang menggambar makhluk yang mereka tidak bisa ciptakan. Hari sini, akhi, ya, kata Syekh Al-Albani, sahih ya, dengan jalan-jalannya. Hadis ini menunjukkan, akhi, haramnya menggambar makhluk bernyawa. Dan dalam riwayat yang sahih yang dikutip Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang menggambar makhluk bernyawa itu termasuk orang yang paling keras siksanya. Waktu itu Rasulullah SAW baru pulang dari sebuah peperangan, lalu masuk ke rumah Aisyah. Ternyata Rasul melihat di dalam rumah Aisyah itu gambar kain yang bergambar yang terpampang ditempel oleh Aisyah. Maka Rasul pun keluar dari rumah dalam keadaan marah sekali. Lalu Rasul bersabda, ya Aisyah, inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Wahai Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras, ya, siksanya kelak pada hari kiamat, orang yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Dan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menggambar makhluk bernyawa itu nanti akan dipaksa untuk meniupkan roh padanya, sementara mereka tidak mau, mereka tidak mampu. Dan nanti kata dalam hadis yang lain bahwa gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia di dalam api neraka. Maka dari itu hati-hati ya akhi ya, yang namanya menggambar makhluk bernyawa. Nah, jadi permasalahan gimana Ustaz potret? Ya. Bagaimana hukumnya dengan foto potret? Ya, kalau kita kan sering foto selfie gitu kan, ya, cekrek gitu. Antum punya tongsis. Ya. Terjadi ikhtilaf di zaman ini para ulama mengenai hukum memotret, apakah itu masuk menggambar atau tidak. Jumhur mengatakan, dan ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan Syekh Albani, bahwa itu termasuk menggambar. Bahwa itu termasuk menggambar makhluk bernyawa. Iya. Sementara Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Menurut beliau, kata Syekh Utsaimin, potret itu tidak bisa dikatakan menggambar. Kenapa? Karena dia hanya mengambil yang aslinya kemudian ditempelkan saja, selesai. Tidak ada di situ makna menggambar. Ya, hanya mengambil saja, tempelkan. Sama dengan cermin, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Namun demikian Syekh Utsaimin pun tetap menganjurkan untuk lebih baik ditinggalkan. Kecuali kalau memang kita membutuhkan, ya, yang lebih baik ditinggalkan. Makanya kata beliau, pendapat yang mengharamkan lebih hati-hati, dan pendapat yang membolehkan lebih sesuai dengan kaidah. Sehingga kata Syekh Utsaimin, yang lebih baik bagaimana? Ya udah, yang lebih baik kita hati-hati aja, ya. Apalagi terkadang kita lihat di Facebook akhwat banyak yang selfie, Pak. Ya, fotonya lagi senyum lah, lagi tabaruj lah, lagi sama teman-temannya lah. Ya, udah gitu antumnya penasaran lagi, "Uluh, cantik amat nih akhwat." Iya. Makanya ya fitnah. Maka dari itu ya akhi azakumullah, ya kita upayakan semaksimal mungkin. Kalaupun antum misalnya memotret, kalau bisa disimpan saja dalam file tidak terlihat. Di dalam file tidak terlihat. Karena yang namanya dalam file itu tidak berbentuk, tidak berwujud. Iya. Iya, wallahu alam. Hadis berikutnya hadis 997. Masyaallah ya. Enggak kerasa mau 1000 hadis kita. Tapi dari 1000 hadis ini sudah berapa hadis yang antum sudah hafal, Mas? Hah? Coba kalau antum dari awal ngapalin gitu ya, masya Allah. Ya, sampai selesai silsilah hadis sahih, hafal semuanya, jadi muhaddits antum. Hadis yang dikutip oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Minhal. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Zurair. Ia berkata, haddatsana Ruh dari Zaid bin Aslam, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. An Aba Basrah, Jamil bin Basrah, laki Aba Hurairah, wahuwa mukbilun minat tur. Bahwa Abu Basrah, dan nama Abu Basrah ini namanya Jamil bin Basrah, bertemu dengan Abu Hurairah yang baru datang dari Bukit Tur Sina, dari Bukit Tur. Ya. Jadi Abu Basrah ketemu Abu Hurairah di jalan, di mana Abu Hurairah baru datang dari mana? Dari Bukit Tur. Faqala, "Law laqituka qabla an ta'tiyahu lam ta'tihi." Lalu Abu Basrah berkata, "Kalau aku tadi bertemu dengan kamu sebelum kamu pergi ke Tur, kamu tidak akan pergi ke sana." Dan meriwayatkan Imam Ahmad ada tambahan, ya Abu Basrah menjawab, Abu Basrah bertanya kepada Abu Hurairah, "Dari mana?" Kata Abu Hurairah, "Dari Bukit Tur." "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Untuk sholat." Kata Abu Basrah, "Kalau kamu tadi pergi dan bertemu kepada, kalau tadi aku bertemu denganmu sebelum kamu pergi, kamu tidak akan pergi." Ya. Kenapa? "Inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamatudrabu aqbadul mati ila thalathati masajid." Sesungguhnya bolehnya dilaksanakan perjalanan jauh hanya kepada tiga masjid saja. Ya. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini, dan yang ketiga Masjidul Aqsa. Hadis ini sahih ya akhal Islam. Ya. Hadis ini menunjukkan tidak boleh mengadakan perjalanan ke tempat-tempat keramat yang dianggap mulia kecuali ketiga masjid. Ya, tidak boleh mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap mulia kecuali ketiga masjid saja. Namun di zaman ini, Pak, ada yang mengatakan bahwa hadis ini khusus kalau itu mengadakan perjalanan ke masjid. Artinya tidak boleh mengadakan perjalanan ke masjid kecuali ketiga masjid. Adapun kalau yang lainnya enggak masalah. Ya, seperti ke kuburan para wali dan yang lainnya. Kita katakan pemahaman ini tidak di atas dasar yang sahih. Bahkan bertabrakan dengan pemahaman sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa itu? Abu Basrah. Di mana Abu Hurairah datang dari mana? Dari masjid apa dari selain masjid? Bukan. Abu Hurairah datang dari Bukit Tur. Dan tentu Bukit Tur itu dianggap mulia, tidak? Iya. Bukit Tur itu termasuk bukit yang mulia, Pak. Dahulu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah di mana? Diajak bicara oleh Allah di Bukit Tur. Ya. Nah, akhal Islam, Abu Hurairah baru pulang dari Bukit Tur. Untuk apa? Sholat di sana. Bukan ngalap berkah, tapi untuk sholat di sana. Ternyata diingkari oleh Abu Basrah. Di mana Abu Basrah berkata, "Kalau kamu tadi bertemu denganku sebelum kamu berangkat, kamu tidak akan pergi. Kan aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak boleh diadakan perjalanan jauh, maksudnya ke tempat-tempat yang dianggap mulia, kecuali ketiga masjid saja. Di antaranya apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa." Berarti selain ketiga masjid tidak boleh. Kalau antum sengaja pergi, ya, terkadang ada safari wali, Pak, ke kuburan wali. Iya, mau kemana antum? Mau ke kuburan Wali Songo. Ya. Kita katakan tidak benar. Tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap mulia kecuali ketiga masjid saja. Tidak benar akal Islam, azakumullah. Ya. Nah, kalau Ustaz kalau cuma pelesiran doang boleh enggak? Ya, saya perginya bukan ke tempat-tempat yang dianggap mulia sih, cuman mau pergi aja, misalnya ke Bali atau mau antum pergi ke mana? Ke pulau, sifatnya safar untuk tamasya saja. Bukan dalam rangka ibadah kok, cuma senang-senang aja. Ya silakan saja mubah. Ya. Cuman masalahnya antum di sana ngapain aja? Kalau cuma semua sebatas berleha-leha, menghabiskan waktu tak ada manfaatnya. Bukan seperti itu sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu orang yang paling pelit terhadap waktu. Iya. Walaupun antum pergi ke sana, tetaplah antum gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan hanya sebatas untuk berleha-leha, jangan, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Namun dikecualikan kata para ulama pergi untuk menuntut ilmu. Kalau pergi menuntut ilmu enggak masalah, karena itu dilakukan oleh para nabi. Dahulu Nabi Musa alaihi wasallam pergi menuntut ilmu. Demikian pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pergi dari daerah-daerah yang masing-masing menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti itu diperbolehkan ya akhul Islam, azakumullah. Maka itu ya tidak dibenarkan kita pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat ataupun mulia kecuali ketiga masjid saja. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bahkan Syekhul Islam mengatakan kalau kita pergi ke Madinah tujuannya hanya untuk ziarah kuburan Nabi, tidak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam hadis tersebut. Nah, gara-gara fatwa inilah Syekhul Islam dituduh oleh lawan-lawannya, katanya Syekhul Islam melarang ziarah kuburan Nabi. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Syekhul Islam mengatakan kalau kita pergi tujuannya ke Masjid Nabawi, boleh. Setelah itu kita ziarah kuburan Nabi. Kenapa? Karena tujuan kita yang paling utama itu masjid. Adapun kuburan yang ikut. Tapi kalau tujuan utama kita adalah kuburannya, nah ini yang dilarang, kata para ulama. Ini berdasarkan hadis, hadis ini yang sedang kita pelajari. Itu tidak boleh kita melaksanakan perjalanan apa? Jauh ke tempat-tempat yang dianggap mulia atau keramat, kecuali ketiga masjid saja ya akhir Islam, azakumullah. Iya. Wallahu a'lam. Hadis 998. Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah dari Hanash, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya, dalam di sini sebutkan, "Hei Abu Dzar, tali iman yang paling kuat apa?" Abu Dzar berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata Rasulullah, sekuat kuatnya tali iman itu, yaitu memberikan loyalitas di jalan Allah dan memberikan permusuhan pun di jalan Allah. Cinta di jalan Allah dan benci pun di jalan Allah. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sangat lemah. Hanas ini matruk. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid-syawahid yang banyak yang bisa menguatkannya. Yaitu yang pertama dari hadis Al-Bara' bin Azib. Namun di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim, dia dhaif tapi ringan kedhaifannya. Yang kedua dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan ia punya dua jalan. Jalan yang pertama diriwayatkan oleh As-Sa'ak bin Hazan, ia berkata hadatsani Uqail al-Ja'di dari Abu Ishaq dari Suwaid bin Ghafalah. Ya. Dan di dalam sanadnya ya ada As-Sa'ak ini apa gurunya yaitu Munkarul Hadis. Dan hadis ini kata beliau, menurut beliau dengan digabungkan dengan jalan-jalan tersebut setidaknya menjadi hasan. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi Mau sekuat-kuat tali iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Apa maksudnya cinta karena Allah, benci karena Allah? Maksudnya kita mencintai seseorang karena keimanan dia, karena ketakwaan dia, karena ya akidah dia dan manhaj dia yang lurus. Kita cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin imannya kuat, semakin takwa, semakin cinta. Demikian pula kita benci. Benci kita karena ya kemaksiatan dia. Maka dari itu ya akhi, masalah cinta dan benci, wala dan bara, Syekh Fauzan mengatakan manusia dalam masalah wala dan bara itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang harus kita wala padanya dan memberikan loyalitas kepadanya 100%. Tidak boleh kita berlepas diri sama sekali. Siapa mereka? Para nabi, para sahabat. Kelompok yang kedua yang kita harus bara, berlepas dan tidak boleh memberikan wala sama sekali. Siapa mereka? Orang-orang kafir, munafikin. Kelompok yang ketiga yang kita tidak boleh memberikan wala 100%, bara pun tidak 100%, tapi kita berikan wala dari sisi, bara dari sisi lain-lain. Siapa dia? Setiap kaum mukminin yang berbuat dosa. Kita cintai dia karena keimanan dia, tapi kita benci dia karena apa? Kemaksiatan dia. Ya. Kita cinta. Dia masih beriman kepada Allah, masih. Makanya kan Pak, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang sering dicambuk gara-gara dia sering minum arak. Sering minum arak, sering dicambuk. Akhirnya ketika dia dicambuk, ada seorang sahabat berkata, "Semoga Allah melaknat kamu. Betapa seringnya kamu itu minum arak." Apa kata Rasulullah? La tal'anu, jangan laknat dia, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kamu laknat dia, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat. Makanya ya kita terhadap orang yang berbuat maksiat, jangan benci 100% Pak. Kadang antum melihat orang yang awam baru ngaji dipelototin sama antum, kayak apa gitu ya. Iya, gak boleh seperti itu. Dia walaupun awam tapi dia mau ngaji, alhamdulillah. Dia walaupun awam, dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Memang kita tidak suka kemaksiatan dia, tapi bisa jadi karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia. Tapi keimanan dia, kita cinta kepada dia. Nah, rasa cinta itulah yang menyebabkan kita kasih sayang kepada dia. Dan terkadang Pak, kebencian itu tidak harus untuk diperlihatkan loh Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ada seorang laki-laki minta izin. Ketika Rasulullah melihat laki-laki itu dari kejauhan, kata Rasulullah, "Bisal akhul asyirah, bisal ibnul asyirah." Seburuk-buruknya teman bergaul. Rasulullah tidak suka kepada orang itu. Tapi Rasulullah mengizinkan dia masuk. Masuklah dia, duduklah dia di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi? Fatatallaqa ilaihi Rasulullah. Maka Rasulullah pun wajahnya berseri-seri ke dia. Tersenyum kepada dia. Aisyah merasa heran. Kok begitu? Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu orang yang dijauhi oleh manusia karena takut keburukannya." Artinya terkadang kita tidak suka kepada orang, kita benci kepada dia, tapi wajah kita tersenyum kepada dia. Kenapa? Karena khawatir kalau kita cemberut, dia lari dari kebenaran. Gak masalah. Makanya ya terkadang kebencian itu tidak selamanya harus kita ekspresikan, Pak. Terkadang yang ya kita benci sama orang, tapi ekspresi kita menunjukkan kasih sayang. Untuk apa? Menyelamatkan dia dari api neraka. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah seorang mayit yang sudah dimandikan, tiba-tiba keluarganya yang menemuinya menangis, meneteskan air matanya di wajah si mayat? Batalkah mayat yang sudah diwudukan loh. Pak, kalau antum habis wudu, kemudian air mata orang kena antum, batal enggak wudunya? Batal enggak wudunya? Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa batal wudu kalau kena air mata orang. Bahkan kalau antum diludahi orang pun juga enggak batal wudu antum. Ada apa kemudian kalau mayat ya terkena air matanya ya keluarganya batal wudunya? Mana dalilnya ya akhi azakumullah? Ini khurafat-khurafat di masyarakatnya terkadang macam-macam, Pak ya. Ya, katanya kalau nangis enggak boleh sampai kena itu apa namanya? Kena mayat air mata kita. Ada keyakinan-keyakinan. Ingat akhi, kita tidak boleh meyakini sesuatu dengan tanpa dalil. Ya haram meyakini sesuatu dengan tanpa dalil. Apa betul menjual barang dengan dua harga itu diharamkan? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh. Kalau menjual dengan dua harga tersebut telah ditentukan salah satu harganya ketika akad. Misalnya harga cash 10 ribu, harga kredit tempo 20 ribu. Kemudian antum bilang, udah saya mau ngambil kredit aja 20 ribu. Kemudian ketika akadnya di atas satu harga, maka boleh. Ya. Yang tidak boleh itu kalau keduanya berpisah dalam keadaan tidak menentukan mana yang diambil, apakah yang cash atau yang kredit. Nah kalau seperti itu baru tidak boleh. Sementara sebagian ulama mengatakan menjual dengan dua harga tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma awir riba. Siapa yang menjual, yes, siapa yang jual beli dalam satu penjualan atau jual akad jual beli, dua akad jual beli, maka pada waktu itu ia hendaklah mengambil yang paling rendah atau riba. Namun dalam masalah man ba'a bai'ataini fi bai'ah ini terjadi perselisihan para ulama maknanya apa. Ya. Sebagian ulama mengatakan ba'a bai'ataini fi bai'ah, menjual dua penjualan dalam satu penjualan, maksudnya dua harga. Kalau cash-nya segini, kreditnya segini, temponya segini. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Namun Ibnu Qayyim mengatakan bahwa menjual ya dua harga selama akadnya itu di atas satu harga tidak ada nilai bai'atain fi bai'ah. Karena bai'atain fi bai'ah itu kalau ada dua akad dalam satu akad. Sementara akad kita satu di atas satu harga. Saya cuma menawarkan ini ada harga kreditnya segini, harga cashnya segini. Kemudian antum bilang saya mau ngambil yang kredit. Kemudian kita pun berakad di atas satu harga. Di mana disebut dua harga di situ? Ada enggak, Pak? Enggak ada dua harga di situ. Ya. Ketika kita akad, kita hanya sebatas mengambil yang cash. Udah saya yang cash aja. Kemudian kita berakad di atas satu harga. Di mana dua harga di situ? Ada enggak dua harga? Yang tidak boleh itu kalau misalnya ya udah saya mau beli. Udah pergi, tapi tidak menentukan yang cash apa yang kredit. Nah ini yang enggak boleh kata para ulama. Itu yang tidak diperbolehkan. Dan pendapat yang paling kuat ya pendapat jumhur ulama, dan ini madhab imam yang empat ya, dan ini yang dibela oleh Ibn Taymiyah, demikian pula Ibn Qayyim rahimahullah, bahwa jual beli dengan dua harga itu boleh dengan syarat ketika akad itu di atas satu harga. Iya. Yang tidak boleh itu kalau ternyata ketika akad tidak menentukan mana harga yang diambil. Allahu a'lam. Bolehkah melarang orang tua membantu adik saya atau adiknya yang sering menyakiti dan minta uang walaupun sudah berumur 28 tahun? Antum tidak punya hak untuk melarang. Duit-duit orang tua, harta milik dia, ada apa antum melarang? Memang antum merasa sakit hati kalau adik antum menyakiti orang tua, tapi orang tua beda perasaannya dengan antum. Walaupun anaknya itu menyakiti dia, tetap dia nganggap itu anak dia. Kasih sayang orang tua beda dengan kita, ya. Makanya kalau memang ternyata ya adik antum tersebut suka menyakiti orang tua, kemudian orang tua tetap aja ngasih ke dia, kemudian antum larang, mah udah jangan dikasih, dia tuh suka nyakitin kamu, ngapain kamu kasih? Tidak ada hak antum melarang dia, kan itu harta-harta dia, milik-milik dia. Ya, barangkali orang tua ingin terus memberinya dengan harapan mudah-mudahan anaknya berubah. Kadang ya, orang tua kasih sayangnya kepada anak melebihi daripada kasih sayang abang adik. Ya, abang adik terkadang seringnya berantem, Mas. Ya. Ana benci, Ustaz, kepada orang yang sering melakukan bid'ah. Sampai ana malas negur dia. Karena dia selalu melakukan bid'ah terus. Akhi. Memang ya, tidak menegur ahli bid'ah boleh kalau ada maslahatnya. Boleh ada kalau ada maslahatnya. Tapi di zaman sekarang kemaslahatan seperti ini terkadang tidak ada. Antum kalau teguran akhirnya orang berkata, tuh lihat yang udah ngaji. Iya. Enggak mau tegur sapa, enggak mau ngasih salam dan yang lainnya, akhirnya menjadi bahan gunjingan antum di masyarakat antum. Iya. Makanya sudah saya sebutkan tadi, boleh kita benci, tapi tetap kebencian kita itu harus dengan ilmu. Kita boleh tidak suka, kita boleh benci, tapi sikap tetap harus dengan ilmu. Kalau antum sebatas, wah ini ahli bid'ah, saya benci kepada bid'ah, kemudian antum sikapi dengan sebatas semangat saja, apa bedanya dengan orang yang mengatakan jihad-jihad, tapi dengan semangat saja? Antum pun sama kalau begitu, semangat menghajar ahli bid'ah tapi dengan tanpa ilmu, hanya sebatas dengan apa? Semangat. Akhirnya hal-hal seperti ini sering kali menimbulkan kerugian buat dakwah. Ya, maka enggak masalah antum ucapkan assalamualaikum untuk memperlihatkan apa? Akhlak kepada dia. Untuk memperlihatkan bahwa sunnah ya tidak eksklusif. Maka dari itu ya akhi azakumullah. Ya, di zaman sekarang ini zaman fitnah, akhi. Dan Rasulullah ketika mengabarkan akan munculnya zaman fitnah, apa yang Rasulullah apa bimbing kepada kita? Rasulullah taji'ul fitan, nanti akan datang fitnah. Fayaqulul mu'min, si mu'min akan berkata, hadi muhlikati, ini akan membinasakan agamaku. Thummatan kasyif, lalu fitnah itu pun pergi. Thumma taji'ul fitnah, kemudian datang fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, hadi wa hadihi, si mu'min akan berkata, ini dan ini akan membinasakanku. Apa kata Rasulullah? Faman arada an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Ternyata nasihat Rasulullah di zaman yang penuh fitnah itu apa? Mendatangi manusia dengan apa yang kita suka untuk didatangi dengannya. Kalau antum suka orang senyum sama antum, senyumlah kepada dia. Kalau antum suka orang lain ya bersikap sopan santun, bertutur kata baik kepada antum, sikapilah seperti itu. Sebagaimana antum suka disikapi dengannya, bersikaplah kepada manusia seperti itu. Ternyata itu wasiat Rasulullah di zaman fitnah. Dan kita hidup di zaman fitnah tidak? Bukan fitnah, zaman fitnah sekarang ini merajalela, Pak. Kebodohan merajalela. Terkadang orang berbuat bid'ah itu bukan karena karena dia tahu, mungkin dia tidak tahu, dia tidak faham. Ya. mungkin kita bersifat lemah lembut kepada dia lebih manfaat, lebih memperlihatkan keindahan sunnah. Makanya sekali lagi, akhi, kebencian itu tidak harus apa kita perlihatkan. Bahkan terkadang sebaliknya, kita memperlihatkan senyum kepada dia dengan harapan mudah-mudahan dia tertarik kepada apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mudaroh, bukan mudahanah. Ini namanya apa? Mudaroh. Dan mudaroh itu boleh, kata para ulama. Ini ya fi azakumullah. Iya, kita boleh benci, tapi kebencian kita terkadang kita ekspresikan, terkadang kita tidak ekspresikan, sesuai dengan maslahat dan mudarat di saat itu. Iya. Saya memiliki istri yang kurang baik akhlaknya. Apakah itu baik bagi saya, Ustaz? Dan bagaimana yang harus saya lakukan agar mendapat pahala dari ujian ini? Mohon doakan. Buruk akhlak terhadap istri itu, Pak, apa maksudnya? Kalau antum hanya sebatas beralasan kepada anak, istri saya buruk akhlaknya, padahal yang buruk cuma satu. Kebetulan antum tidak suka dalam akhlaknya tersebut. Kemudian antum langsung mengatakan istri saya buruk akhlaknya, supaya dapat fatwa dari ustadz boleh menceraikannya. Zolim antum. Karena yang namanya wanita pasti tidak lepas dari apa? Kekurangan, Pak. Bukankah wanita itu memang aslinya bengkok? Betul tidak? Bengkok. Kata Rasulullah, ya istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila', karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in min adh-dhila' a'lah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqima kasarta. Kalau kamu paksa untuk diluruskan, patah. Fa in tarakta, kalau kamu biarkan, tetap saja bengkok. Caranya bagaimana dong? Ya, meluruskan tulang yang bengkok itu. Kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khaira. Caranya berbuat baik kepada dia. Bersikap lemah lembut kepada dia. Iya. Dalam hadis lain-lain Rasulullah sabda, la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci seorang mukminah, artinya istrinya. Jangan seorang suami membenci seorang istrinya. Kata Rasulullah apa? Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia tidak suka salah satu akhlaknya, dia masih suka akhlak yang lainnya. Terkadang, Pak, di antara talbis iblis itu, iblis mengingatkan kepada kita kekurangan yang ada pada pasangan kita, sehingga yang kita ingat kekurangannya aja. Dijadikan oleh iblis kita lupa kepada kebaikan-kebaikan pasangan kita, sehingga akhirnya yang timbul apa? Kebencian. Makanya kata Rasulullah, kalau kita tidak suka salah satu akhlak, kita masih suka akhlak yang lain. Ya. Nah, antum sebagai seorang suaminya, suamilah seharusnya bisa bagaimana caranya mendidik istri, memberikan suri tauladan yang baik kepada istri. Dan antum nasihatnya marah-marah gimana? Antum nasihatnya marah-marah, kemudian istri pun akhirnya terbawa emosi, marah juga. Akhirnya antum berkesimpulan, wah istri saya buruk akhlaknya. Antum yang barangkali yang perlu diperbaiki tata cara menasihatinya. Makanya terkadang ya akhi, ya, hal-hal seperti ini harus diperhatikan secara apa namanya, ya, mendetail. Dahulu Ustadz, sebelum mengenal sunnah, ada saudara, seorang saudara yang minta digambarkan kartun anjing. Kejadiannya 10 tahun yang lalu, udah lama ini, ya. Sebelum mengenal sunnah rupanya. Apa yang harus ana lakukan? Dia meminta digambar di dinding kamar dia. Ya, jika saya minta gambar tersebut untuk dihapus dan dia tidak mengizinkan, bagaimana? Pertama, antum sudah taubat, alhamdulillah. Ya. Kewajiban antum yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kalau antum mampu untuk menghancurkan gambar antum, itu lebih baik. Sebab nanti pada hari kiamat gambar itu dikhawatirkan akan mengadab antum. Ya. Maka antum bilang, maaf mas, itu gambar yang saya gambar, saya mau ambil ya. Emang kenapa? Ini saya dapat dalil gak boleh gambar bernyawa. Dan itu gambar bernyawa. Kamu tahu gak mas, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya gambar bernyawa. Sampaikan dulu hujah-hujahnya, nasihati dulu, kasih alasan-alasan yang kuat. Oh gitu ya? Iya. Kalau kamu pajang seperti itu nanti malaikat gak masuk loh. Yang masuk setan loh mas. Ya. Yeah. Nah itu setelah itu antum baru kemudian ambil, antum bakar deh, selesai. Ya. Yeah. Apa ada dalil yang menunjukkan keutamaan berziarah ke kuburan para nabi? Allah alam, saya belum dapat dalilnya. Yang jelas Rasulullah SAW menganjurkan untuk berziarah kubur. Zurul kubur, kata Rasulullah, fa inna tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Tujuan ziarah kubur itu pak, yang paling utama mengingatkan kita kepada kematian, bukan ngalap berkah. Maksudnya gak ada ya, para sahabat tidak ada satupun ngalap berkah di kuburan Rasulullah. Adapun riwayat bahwa Bilal ngalap berkah dengan kuburan Rasulullah, itu hadisnya palsu. Demikian pula Abu Ayyub melengkupkan wajahnya di kuburan Rasulullah, itu pun hadisnya palsu. Tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Tidak ada satupun para sahabat yang bertabaruk dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertabaruk dengan Rasul itu ketika beliau hidup, atau dengan benda-benda yang peninggalan Rasulullah, berupa rambutnya, pakaiannya, dan yang lainnya. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.